Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal'akibatu lilmuttaqin. Wala udwana illa ala al-zalimin. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, ilahul awwalin wal akhirin. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا معاشر المسلمين والمسلمات إخوانا في الدين وأخواتي في الله أعزني الله وإياكم الحمد لله kita senantiasa memuji Allah, senantiasa menyanjungnya, kapanpun dan dalam keadaan apapun kita berada, dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya, atas nikmat-nikmat-Nya yang begitu besar yang kita rasakan setiap saat. Dan pada hari ini kita mendapatkan kebaikan bisa berkumpul di majelis yang mulia, di tempat yang mulia. Fa nasallallahu Subhanahu wa taala an yaj'al hadha al-liqa liqa'an mubaraka. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan majlis ini menjadi majlis yang barokah, yang diberi keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan sebagaimana telah disampaikan oleh pembawa acara bahwa kita bertiga asatidzah menggantikan Al-Ustaz Afifuddin Hafizullah Ta'ala yang berhalangan hadir. Dan sebenarnya di sini juga sudah hadir Ustaz Ahmad Afandi. Sebenarnya cukup ya beliau untuk membawakan pembahasan ini bersama Ustaz Abdul Mukti, namun saya diberi kehormatan untuk ikut menyampaikan apa yang bisa kita sampaikan berkaitan dengan pembahasan yang telah ditetapkan dalam tema daurah kali ini. Meskipun pembahasan yang diberikan kepada saya ini berkaitan dengan definisi sahabat dan keutamaannya, ini barangkali Ustaz Ahmad Afandi atau Ustaz Abdul Mukti lebih berhak menyampaikannya berkaitan dengan ilmu mustalah. Ini mungkin ada kaitannya dengan mustalah, ada kaitannya dengan ilmu hadis. Namun min babil muroja'ah, dalam bentuk atau dalam upaya untuk mengulangi pelajaran yang pernah disampaikan kepada kami dahulu atau yang pernah kita dengar ya, tentang definisi sahabat dan juga keutamaannya, kita ingin mencoba insyaallah bersama-sama mempelajari atau mengambil faedah dari apa yang telah diamanahkan kepada kami untuk menyampaikannya. Dan kami mohon maaf barangkali karena persiapan yang kurang, pemberitahuan yang beberapa hari saja untuk membahas tentang masalah ini. Dan berkaitan dengan pembahasan pertama tentang definisi sahabat, ya, siapa itu sahabat, ini juga kita dapatkan keterangan para ulama itu menyebutkan definisi dengan berbagai macam-macam ungkapan, ya. Dan memang definisi itu bukan sesuatu yang mudah. Definisi itu yang paling bagus tentunya definisi yang jami' dan mani'. Siapa itu sahabat? Definisinya apa? Sehingga yang bukan sahabat tidak masuk ke dalam definisi sahabat. Dan jangan sampai ada sahabat yang tidak masuk ke dalam definisi tersebut. Sehingga ini bukan sesuatu yang mudah. Oleh karena itu kita dapatkan para ulama, ya, sebagaimana saya dapatkan keterangannya dari apa yang saya baca di sini, ada definisi yang disebutkan oleh Ali bin Al-Madini, Ahmad bin Hanbal, Al-Imam Al-Bukhari, Ibnu Hajar, Asqalani. Dalam keterangan-keterangan mereka kita dapatkan definisi yang tidak sama, artinya definisi tidak sama dan saling melengkapi, ya, karena memang definisi itu sesuatu yang semestinya adalah definisi yang sebagaimana kita katakan jami' dan mani'. Dan juga karena memang bertolak dari adanya titik penekanan yang berbeda untuk mendefinisikan sahabat ini, apakah dari diambil dari sisi bahasa atau dari sisi uruf, apa namanya, kebiasaan, ya, keadaan yang biasanya begitu. Nah, karena terkadang dari sisi bahasa artinya demikian, ternyata yang dipakai di kebiasaan bukan itu. Sebagai contoh misalnya kalimat qaryah dalam bahasa Arab itu, yang dipakai sekarang ini yang namanya qaryah itu apa? Desa. Tetapi secara bahasa qaryah itu bukan hanya desa. Kota juga disebut qaryah sebagaimana yang kita dapatkan dalam ayat-ayat dalam Al-Quran. Maka yang mau dipakai yang mana ini? Bertolak dari bahasa atau bertolak dari yang dipakai? Ya. Begitu pula sahabat. Ya, sahabah ini jamak atau mufrad? Sahabah bisa jamak, bisa mufrad, ya. Sahabat itu bisa jamak dari sahib, dari fa'il yang kalimatnya sahib. Wazannya apa? Wazannya fa'alah. Dan ini satu-satunya jamak, ya. Satu-satunya jamak dari dengan wazan fa'alah. Tidak ada wazan atau apa namanya wazan itu, timbangan fa'alah yang jamak kecuali apa? Sahabah. Nah, maka bisa jadi sahabah ini adalah jamak, bisa jadi sahabah itu adalah mufrad yang itu masdar. Masdar dari sahibah seperti sami'a yasma'u. Maka di sini mufrad dan apa namanya? Jamaknya apa? Jamaknya ashab. Nah. Baik. Secara bahasa disebutkan dalam buku-buku bahasa itu sahabah itu adalah man istama'a bi ghairi walau lahdhah. Secara bahasa itu sahabat itu adalah seseorang yang berkumpul dengan orang lain meskipun hanya sesaat. Pernah bertemu, pernah melihat, jadilah dia apa? Sahabat secara bahasa. Tetapi kalau secara adatnya, kebiasaannya, orang dikatakan sahabat itu kalau apa? Kalau dia itu mantolat mulazamatu li ghairihi. Kalau dia itu orang yang bersama orang lain tapi dalam waktu yang tidak sebentar. Nah, maka bertolak dari sini, sahabat itu yang mau diambil dari seseorang yang pernah bertemu meskipun hanya sesaat. Ya. Ataukah seseorang yang bertemu tapi dalam jangka waktu yang lama. Maka kemudian kita dapatkan beberapa definisi dari para ulama yang berbeda. Nah, disebutkan misalnya oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala dalam sahihnya ketika menyebutkan bab fadail as-sahabah. Dalam sahih Bukhari, bab keutamaan sahabat. Setelah menyebutkan bab keutamaan sahabat, beliau mengatakan bahwa sahabah adalah waman ibn Nabiyya sallallahu alaihi wasallam aw ra'ahu minal muslimin fahuwa min ashabihi. Ini setelah menyebutkan bab keutamaan sahabat, kemudian Imam Bukhari mengisyaratkan siapa itu sahabat. Menyebutkan definisi sahabat, kata beliau, man sahiban Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang bersahabat dengan Nabi, ra'ahu atau melihatnya, minal muslimin, dari orang-orang yang beriman, dari kaum muslimin, fahuwa min ashabihi, maka itu termasuk dari sahabat. Di sini ada dua, man sahiba orang yang apa? Berteman gitu ya dengan Nabi, dan dia atau dia pernah melihat gitu. Atau pernah melihat selama apa tidak? Tidak. Tapi kalau berteman bisa lama. Di sini Al-Imam Bukhari mengisyaratkan bahwasanya sahabat itu tidak harus yang pernah berteman lama. Yang berteman lama dengan Nabi ya, atau yang hanya melihatnya sesaat. Hanya melihat sesaat. Itu sudah masuk ke dalam kategori sahabat kalau dia dari kalangan orang Islam. Berarti kalau yang bukan Islam tidak masuk, kan begitu ya. Nah, ini ada orang melihat Nabi dalam keadaan dia tidak beriman. Sahabat atau bukan? Bukan sahabat. Syarat dikatakan sahabat, dia adalah ketika melihat Nabi dalam keadaan apa? Beriman. Nah, kalau misalnya dia melihat Nabi tidak beriman, setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat dia baru beriman, sahabat atau bukan? Sahabat atau bukan? Bukan sahabat, karena dia berimannya bukan pada saat Nabi masih hidup, bukan pada saat dia bertemu dengan Nabi, tapi dia apa namanya? Dia itu masuk Islamnya setelah wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga yang disebut sahabat dengan syarat dia itu saat melihat, saat bertemu dengan Nabi. Ya, di sini hanya dikatakan berteman, melihat, sehingga tidak harus meriwayatkan hadis. Tidak harus meriwayatkan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Bahkan di antara sahabat-sahabat yang mulia, itu riwayatnya sedikit dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq sebagai sahabat yang paling mulia radhiyallahu ta'ala anhu, bukan termasuk dari para termasuk dari sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, bukan. Maka sahabat itu tidak harus dia meriwayatkan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun siapa saja yang dia itu melihat Nabi, meskipun hanya sesaat, meskipun barangkali belum berbicara dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, meskipun belum pernah meriwayatkan, belum pernah berbicara dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi melihat di masa Nabi hidup dan dia beriman Sallallahu Alaihi Wasallam, dalam keadaan dia beriman, maka dia adalah apa? Sahabat. Bagaimana kalau dia itu beriman di masa Nabi, setelah itu murtad? Karena ada ini, yang beriman di masa Nabi, ya, kemudian ketika hijrah ke Habasyah, itu ada yang murtad, jadi Nasrani. Bagaimana ini? Sahabat atau bukan? Ya bukan sahabat. Jangankan sahabat muslim saja, bukan, karena dia sudah murtad. Tapi kalau dia setelah Nabi wafat masuk Islam lagi, bagaimana? Nah, ini nanti diterangkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani bahwa dia masuk ke dalam kalangan sahabat karena dia pernah beriman di masa Nabi dan dia melihat Nabi, meskipun dia sempat murtad tapi kemudian dia matinya dalam keadaan beriman. Maka dia masuk dalam sahabat sebagaimana akan datang terangannya insyaallah. Bisa dipahami ini perkataan Imam Bukhari tentang sahabat. Apa itu kata Imam Bukhari? Man sahiba An-Nabiya Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang yang berteman dengan Nabi, awra'ahu, atau melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini melihatnya, melihatnya bagaimana ini? Melihat di dunia atau masuk juga melihat dalam mimpi? Masuk apa tidak kalau melihatnya dalam mimpi? Karena lihat itu dalam bahasa Arab bisa juga melihat dalam mimpi. Kalau melihatnya di zaman Nabi dan melihatnya di mimpi saja, melihat Nabi masih di masa Nabi masih hidup, tapi dia melihatnya hanya pada mimpi dan dia beriman. Kira-kira sahabat bukan? Ya kalau tidak melihat langsung tidak, karena yang dimaksud dengan melihat di sini adalah melihat secara apa? Langsung, bukan dari mimpi. Kalau melihatnya di alam apa ya? bukan dalam dalam berita gaib, artinya melihatnya bukan sebagaimana kebiasaan melihat, sebagaimana peristiwa apa? Isra Mi'raj. Nabi SAW bertemu dengan para nabi sebelumnya, ya kan? Bertemu dengan para nabi, ya kan, mereka sudah wafat, tapi ada yang masih hidup. Siapa? Nabi Isa alaihissalam. Kemudian Nabi Isa masuk sahabat atau tidak? Tidak masuk ke dalam keterangan para sahabat. Ini yang dimaksud melihat, tapi melihat ini sebagaimana yang kita pahami, melihat secara fisik di dunia ini. Di dunia ini, bukan di alam yang lainnya. Nah, kalau kita melihat keterangan Imam Bukhari ini, maka kita bisa pahami demikian para sahabat. Sehingga tidak harus dia adalah orang yang berteman lama ya, dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mendampingi Nabi dalam waktu yang lama, atau dia adalah orang yang meriwayatkan hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak. Kemudian sebenarnya ada beberapa perkataan yang lainnya dari para ulama, namun kita langsung saja ke yang paling dekat dari definisi sahabat, yang paling paling mendekati jami' dan mani', yaitu definisi yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab beliau Nukhbatul Fikr. Kata beliau, atau juga dalam kitab beliau Al-Isobah, dalam kitab beliau Nushatul Nadhar, syarah Nukhbatul Fikr, dan juga dalam kitab beliau Al-Isobah. Beliau mengatakan, as-sahabi man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata 'alal islam walau takhallalat riddatun fil asah. Nah, sahabat itu adalah seorang yang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan dia beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kalau berjumpanya ya itu dalam keadaan tidak beriman, tidak masuk di sini sebagaimana keterangan Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Dan di sini bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam artinya setelah diutusnya menjadi nabi. Kalau bertemunya sebelum diutus, ada apa tidak yang bertemu sebelum diutus dan dia mengatakan, seandainya saya masih hidup, saya akan beriman kepadanya. Ada? Ada. Siapa? Warokoh? Bukan. Siapa? Rahib itu. Pendeta yang Nabi dalam perjalanan bertemu dengan pendeta tadi. Ya. Siapa namanya? Buhayro. Namanya Buhayro. Dia mengatakan, seandainya, karena diberitakan dia masih ada hubungan dengan Khadijah radhiyallahu taala anha, diceritakan oleh Khadijah tentang apa yang terjadi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan yang melihat, tapi ini ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa di Gua Hira itu. Ya, apa yang terjadi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira diceritakan kepada salah seorang rahib, atau bahasa kita pendeta begitu ya. Nah, itu dia mengatakan, seandainya ya saya masih hidup ketika dia diutus jadi nabi, saya akan membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun beliau tidak sampai hidup sampai diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia tidak masuk dalam kelompoknya para sahabat. Nah, as-sahabi adalah man laqiya Nabi sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi. Sahabat adalah yang berjumpa dengan Nabi dalam keadaan dia beriman. Wa mata 'alal Islam, dan meninggalnya juga di atas Islam. Walau takhallalat riddatun, meskipun dia sempat murtad. Ini keterangan dari Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Meskipun dia sempat murtad fil asah, dalam pendapat yang lebih sahih. Ya. Nah, ini disebutkan dalam kitab apa namanya Nusatun Nazar. Dalam kitab beliau yang lainnya di kitab Al-Isabah ini dengan kalimat yang mirip, yaitu man Nabi mu'minan bihi wa mata 'alal Islam. Orang yang berjumpa dengan Nabi SAW dalam keadaan dia beriman dan dia meninggal juga dalam keadaan Islam, fayadkhul fi man laqiyahu man talat mujalasatuhu lahu aw qasurat, maka masuk di dalam definisi sahabat ini adalah orang yang berjumpa dengan Nabi apakah dia itu berjumpa bertemu dengan Nabi dalam waktu yang lama ataukah hanya dalam waktu yang sebentar. Nah, wa man rawa anhu aw lam yarwi, apakah dia orang yang meriwayatkan dari Nabi atau tidak. Dan ini banyak dari Arab, ya, atau dari sebagian Arab, apa namanya, orang Badui kan jarang bertemu dengan Nabi. Ada yang pernah melihat bertemu, kemudian apa namanya, jarang dia bertemu karena Badui itu bukan orang yang di kota. Yang sering bertemu dengan Nabi adalah orang-orang yang di kota. Ya. Namun mereka termasuk dari para sahabat. Waman ghaza ma'ahu aw lam yaghzu, apakah yang ikut berjihad bersama Nabi ataupun yang tidak berjihad bersama Nabi. Waman ra'ahu ru'yatan, apakah yang melihat Nabi dengan benar-benar penglihatannya. Walau lam yujalishu, meskipun dia tidak duduk bersamanya. Jadi pernah berjumpa, pernah melihat misalnya dalam Hajjatul Wada. Peristiwa apa? Hajinya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelang wafatnya Nabi. Mungkin ada di antara para sahabat yang pada waktu itu hanya melihat Nabi ketika haji saja. Setelah haji pulang tidak pernah lagi berjumpa dengan Nabi sampai wafatnya. Belum pernah berbicara dengan Nabi. Belum pernah. Barangkali mungkin satu majelis duduk bersama Nabi. Tapi dia masuk ke dalam apa? Golongan para sahabat. Waman lam yarahu li'aridin kal'ama, atau dia berjumpa, ini kalimat berjumpa lebih jami' dan manik daripada kalimat melihat, karena ada yang melihat, karena ada orang yang berjumpa tapi tidak melihat, ada apa tidak? Berjumpa tapi tidak melihat, ada enggak? Ada orang yang buta. Ada di antara sahabat yang buta? Ada. Maka meskipun dia tidak melihat tapi dia berjumpa, maka kalimat berjumpa lebih luas maknanya daripada kalimat apa? Berteman atau melihat. Ya, kalimat melihat ini berarti seakan-akan hanya yang melihat dengan matanya. Namun ada di antara para sahabat yang tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam karena dia apa namanya? Buta. Ya. Maka ya, yang seperti ini masuk di dalam apa namanya? Kalangan para sahabat. Masuk di dalam kalangan para sahabat ya, seperti siapa? Ibnu Umi Maktum, sahabat yang buta, tidak melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwan fiddin azanallahu ayyakum, ini definisi yang paling dekat karena beliau mengatakan ya, kata beliau di dalam kitab Isabah, beliau mengatakan setelah menyebutkan definisi ini, beliau mengatakan wa hadha ta'rif mabniyun 'ala al-ashah al-mukhtar 'inda al-muhaqqiqin kal-Bukhari wa syaikhihi Ahmad ibn Hanbal wa man tabi'ahuma. Definisi ini adalah definisi yang paling benar yang dipilih oleh muhaqqiqin, oleh para ulama yang meneliti tentang definisi sahabat. Ini yang dipilih oleh Imam Ibnu Hajar, dan ini pilihannya para imam yang muhaqqiqin seperti Imam Bukhari, Imam Ahmad, Ibn Hanbal, dan yang mengikuti keduanya. Ya. Jadi ini definisi yang paling mendekati dengan kebenaran karena diambil dari definisi-definisi yang sebelumnya. Ibnu Hajar al-Asqalani mendefinisikan ini setelah membaca keterangan para ulama tentang sahabat itu siapa. Maka definisi ini tentu definisi yang lebih jami' dan manik daripada yang sebelumnya. Namun ini pun ya, masih ada beberapa catatan. Ya. Hanya saja beliau sebutkan sebagai jawabannya dalam keterangan beliau yang lainnya. Yaitu dalam keterangan yang lainnya beliau mengatakan bahwasannya yang dimaksud dengan bertemu sahabat di sini adalah bertemu di saat dia sudah mumayyiz. Di saat dia sudah mumayyiz. Di antara para ulama menerangkan mumayyiz itu kalau sudah berumur 7 tahun. Sehingga kalau sahabat tadi pernah melihat Nabi, namun baru beberapa bulan Nabi wafat. Ada apa tidak? Ada apa tidak? Ada. Ya. Ada sahabat yang pernah ditahnik oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan setelah beberapa bulan ya, Nabi SAW wafat. Nah, di antaranya disebutkan misalnya seperti sahabat ada yang tahu? Abdullah ibn Abi Talhah Al-Ansari. Abdullah ibn Abi Talhah Al-Ansari, beliau itu pernah melihat Nabi di waktu kecil. Hanya di waktu kecil saja pernah melihat Nabi SAW, namun belum sampai usia mumayyiz, Nabi sudah wafat. Termasuk juga Muhammad ibn Abi Bakr As-Siddiq. Muhammad putranya siapa? Sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Ini beliau lahir 3 bulan beberapa hari sebelum wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pernah melihat Nabi apa tidak? Pernah, masih bayi. Setelah 3 bulan beberapa hari Nabi wafat. Ini sahabat atau bukan? Sahabat atau bukan? Dari keterangan Al-Imam Ibnu Hajar bahwasanya yang dimaksud dengan bertemu dalam keterangan yang lainnya adalah seorang yang sudah mumayyiz, berarti dia bukan apa? Bukan sahabat. Namun kemudian diterangkan oleh para ulama bahwa yang benar ini ada perincian. Yang benar itu ada perincian. Perinciannya bagaimana? Bahwa dia adalah seorang sahabat. Dari sisi orang yang akan mendapatkan keutamaan yang telah Allah janjikan kepada para sahabat sebagaimana akan bacakan nanti ayat-ayatnya dan hadis-hadisnya insyaallah. Dari sisi keutamaan sahabat, dia termasuk dari orang yang mendapatkan seorang sahabat. Tapi dari sisi hadis, dia tidak masuk ke dalam golongannya para sahabat. Berarti bagaimana? Perlu dilihat sikoh dan tidak sikohnya. Kalau para sahabat ya, itu adalah orang yang tidak perlu dilihat keadaannya. Semua para sahabat itu diterima riwayatnya. Ya. Tapi di sini ada sahabat yang dari sisi keutamaan sahabat, dia menjadi orang yang mendapatkan keutamaan sahabat. Tapi dari sisi meriwayatkan hadis, dia masuk ke dalam kategorinya kalangan tabi'in. Bukan masuk ke dalam kelompoknya para sahabat. Seperti tadi, Muhammad ibn Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, yang beliau dilahirkan 3 bulan beberapa hari sebelum wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sehingga beliau punya sisi kesahabatan, ya, lahu suhbah, punya keutamaan sebagai seorang sahabat. Namun beliau adalah orang yang belum bisa dikatakan sebagai orang yang dikatakan sahabat dalam meriwayatkan hadis yang tidak perlu dilihat kesikohannya. Namun dia dimasukkan ke dalam kelompoknya para tabi'in dalam meriwayatkan hadis. Dalam periwayatan masuk ke dalam kelompoknya para tabi'in. Ya. Tapi dalam masalah keutamaan sahabat, beliau masuk ke dalam orang yang mendapatkan keutamaan sebagai seorang sahabat. Gitu. Berarti sahabah adalah orang yang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, dalam keadaan dia beriman ya, dan meninggal dalam keadaan Islam dan ya, bagaimana dia adalah orang yang sudah bisa meriwayatkan hadis dalam usia yang sudah bisa meriwayatkan hadis, yaitu usia yang sudah mumayyiz. Usia yang sudah apa? Mumayyiz. Ini apa? Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang belum mumayyiz meskipun pernah berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dari sisi keutamaan sahabat dia mendapatkan keutamaan sahabat, dan dari sisi apa? Dan dari sisi periwayatan hadis dia tidak dihukumi sebagai sahabat, tapi dihukumi sebagai siapa? Sebagai tabi'in. Bisa dipahami apa tidak? Nah, ini kurang lebih keterangan tentang apa? Sahabah. Ya, keterangan tentang sahabah. Maka demikianlah sahabat yang telah menjadi orang-orang yang diberi keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala, memiliki keistimewaan sehingga memiliki keutamaan yang tidak ada pada kaum muslimin yang lainnya. Nah, bahkan dalam Sahih Bukhari ya, itu Imam Bukhari membawakan kitab atau bab tentang fadha'il as-sahabah, itu disebutkan setelah pembahasan beliau tentang al-anbiya, disebutkan setelah kitabul anbiya, setelah disebutkan tentang para nabi ya, secara umum dan secara perinci, datang bab berikutnya setelah penjelasan para nabi, datang bab berikutnya tentang keutamaan apa? Sahabat. Maka di sini mengisyaratkan sebagaimana keterangan para ulama bahwa para sahabat dari sisi keutamaannya itu adalah orang-orang yang paling utama, paling mulia setelah para nabi. Nah, orang-orang yang paling mulia setelah para nabi. Meskipun dia hanya pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan belum pernah meriwayatkan hadis dari nabi. Maka ini keutamaan yang besar. Meskipun barangkali dari sisi amalan, karena umurnya tidak panjang, misalnya amalannya hanya beberapa tahun. Setelah bertemu Nabi, melihat Nabi wafat. Setelah bertemu Nabi, melihat Nabi dalam hajatul wada, barangkali ya. Kemudian setelah hajatul wada, wafat. Nah, kemudian di sana ada seorang tabi'in yang hidupnya panjang, lama, amalannya sangat banyak. Kira-kira mana yang lebih utama? Tabi'in yang umurnya panjang, amalannya banyak, ibadahnya luar biasa, dengan satu orang sahabat yang umurnya sebentar ketika menjadi sahabat, wafat setelah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan belum banyak beramal. Mana yang lebih utama? Sahabat atau tabi'in tadi? Sahabat. Ya. Sahabat lebih utama. Karena keutamaan telah pernah berjumpa dengan Nabi. Ya. Meskipun hanya melihatnya saja. Dan dia beriman kepada Nabi SAW. Dan dia wafat dalam keadaan apa? Dalam keadaan beriman. Dia lebih utama dari para tabi'in. Meskipun tabi'in tadi dari sisi umur ibadahnya lebih lama. Ya. Dan dari amalannya barangkali lebih banyak. Nah, ini para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara keutamaannya ya, adalah apa yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam surat At-Taubah ya, ayat 100. As-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum waradhu'an wa'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'adzim. Orang-orang as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang terdahulu, ya, orang-orang yang pertama-tama masuk Islam, minal muhajirin wal ansar, dari kalangan muhajir dan ansar, walladzina taba'uhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka, radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar. Allah siapkan bagi mereka surga. Ya. Yang di sana ada sungai-sungai yang mengalir. Ya. Khalidina fiha abada. Dan mereka akan kekal selamanya. Di sana, dzalikal fawzul 'adzim, itulah kemenangan yang besar. Di sini Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan keridhaannya kepada para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka. Ya. Maka ayat ini dan juga ayat-ayat yang lainnya yang semisal ini itu dengan jelas menyebutkan tentang rekomendasi Allah subhanahu wa ta'ala kepada para sahabat, bahwa mereka adalah orang-orang yang diridhoi. Maka diterangkan oleh Allah, mereka para sahabat semuanya adalah orang-orang yang udul, orang-orang yang amanah, orang-orang yang diterima agamanya, orang-orang yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga karena keadaan mereka yang seperti itu, mereka tidak perlu dilihat tentang apa kesikohannya, karena sudah diterima semuanya sebagai orang-orang yang amanah, yang diterima beritanya, tidak perlu diperiksa. Berbeda dengan generasi yang datang berikutnya dari kalangan tabi'in, itu perlu dilihat apakah dia sikoh apa tidak. Tapi dari kalangan para sahabat, ya, mereka adalah orang-orang yang udul, yang tidak perlu dilihat tentang kesikohannya, semuanya diterima beritanya. Ya, semua diterima beritanya, meskipun bukan berarti kalau udul berarti maksum. Tidak berarti apa? Maksum. Tetapi udul di sini artinya mereka tidak akan sengaja berbuat dosa. Ya. Tapi mereka mungkin terjatuh kepada dosa mungkin, namun mereka segera kembali bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini para sahabat, ya, yang dikenal sebagai orang-orang yang memiliki adalah, yang udul, ya, yang meskipun bukan maknanya adalah maksum dari kesalahan, ya, meskipun makna al-adalah itu juga bisa diartikan dengan makna maksum, bisa. Namun ini tidak diberikan kepada para sahabat, makna maksum ini. Namun diberikan kepada yang lainnya dari para nabi misalnya. Kalau para nabi dikatakan udul, berarti mereka maksum artinya. Atau juga para malaikat. Ya, kalau malaikat dikatakan dengan udul, itu berarti mereka adalah maksum. Tapi kalau para sahabat, tidak. Udulnya para sahabat, itu maknanya adalah mereka tidak akan menyengaja berdusta atas nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tidak akan menyengaja berbuat dosa. Ya. Namun mereka mungkin terjatuh kepada dosa dan mereka adalah orang-orang yang segera kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala setelah berbuat kesalahan. Maka dari ayat ini dan yang semisalnya kita tahu bagaimana keutamaan para sahabat. Mereka adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjadi sahabat manusia yang paling mulia, utusannya yang paling mulia yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah orang-orang yang dipilih menjadi generasi pertama yang juga diberi rekomendasi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai sebaik-baik umat dalam hadis khairun nasi qarni tsumma alladzina yalunahum tsumma alladzina yalunahum, berarti mereka para sahabat adalah orang-orang yang mendapatkan rekomendasi dari Allah dan Rasulnya. Maka tidak perlu rekomendasi yang lainnya. Tinggal diterima rekomendasi tadi dan tidak perlu kita kaum muslimin ragu-ragu dengan adalahnya para sahabat, dengan keutamaan para sahabat. Meskipun di sana ada kelompok-kelompok yang hendak membuat ragu-ragu terhadap adalahnya para sahabat dari kelompok Syiah. Maka jangan tertipu, ya. Jangan tertipu dengan syubhat-syubhat mereka yang luar biasa. Makanya tidak perlu membaca kitab-kitab mereka, jangan duduk di majelis-majelis mereka, karena mereka punya syubhat yang luar biasa, yang mereka arahkan adalah untuk menjatuhkan adalahnya para sahabat. Yang maksud dari menjatuhkan adalahnya para sahabat, artinya adalah ingin menjatuhkan Islam itu sendiri. Kenapa? Karena para sahabat itu adalah orang yang telah dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk membawa Islam setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang menyampaikan Al-Quran kepada umat ini? Siapa yang menyampaikan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umat ini? Tidak lain adalah para sahabat. Mereka adalah orang-orang pilihan yang dijadikan sebagai wasitoh perantara antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan umat ini dalam menyampaikan Al-Quran, dalam menyampaikan apa? As-Sunnah, dalam menyampaikan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalau ya, kalau mereka itu dijatuhkan, dan ini yang ditargetkan oleh orang-orang Syiah yang notabenenya mereka adalah orang-orang Yahudi, karena mereka muassisnya, pendirinya itu adalah dari Yahudi. Abdullah ibn Saba itu artinya adalah asalnya orang Yahudi yang pura-pura masuk Islam, yang mengaku Muslim dan mengaku sebagai orang yang mencintai para ahlul bait, namun kemudian apa, menjelek-jelekan sahabat yang lainnya. Ya. Maka ini jangan tertipu kaum muslimin, dan ini agama apa? Ini kelompok yang sangat berbahaya bagi kaum muslimin dan sangat disayangkan. Banyak di antara kaum muslimin yang tertipu dengan kelompok ini sampai ada yang belajar ke negerinya Syiah di mana, di Iran, yang mereka punya target menjatuhkan para sahabat. Yang kalau sudah sahabatnya dijatuhkan, maka siapa lagi yang akan diterima ya, dalam membawa agama ini? Berarti mereka akan menolak agama ini. Kalau sudah sahabatnya sudah tidak dipercaya, maka agama ini pun akan ditolak. Karena yang membawa agama adalah mereka. Ya, maka kita harus yakin dengan tidak ragu-ragu tentang adalahnya para sahabat. Mereka adalah orang-orang yang telah mendapatkan rekomendasi dari Allah dan Rasulnya. Dalam ayat yang kita sebutkan surat At-Taubah dan juga ayat yang lainnya. Ini waktunya tidak mencukupi untuk kita baca semuanya. Dan juga dalam sabda Nabi SAW, Nabi mengatakan dalam hadis Bukhari Muslim dari jalan sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi mengatakan, la tasubbu ashabi, jangan kalian cela para sahabatku. Huwalladzi nafsu Muhammadin biyadih, demi jiwa yang Nabi Muhammad ada di tangannya, demi Allah, ya. Ya, demi Allah, ya. Apa? Lau anfaqa ahadukum, ya. Lau anfaqa ahaduhum misla Uhudin dahaba, seandainya salah seorang di antara kalian itu berinfak sebesar gunung Uhud, dan infaknya bukan tanggung-tanggung, infaknya apa? Emas. Itu tidak akan mencapai ma adraka mudda ahadi wala nasifahu, tidak akan mencapai satu mud dari infaknya para sahabat, bahkan separuh mud. Sebagian para ulama mengatakan meskipun infaknya sahabat bukan emas. Meskipun yang diinfakkan oleh sahabat itu bukan emas. Namun tidak akan melebihi infaknya yang bukan sahabat yang berupa emas sebesar gunung Uhud. Ini menunjukkan betapa keutamaan yang sangat besar sebagai seorang sahabat. Maka jelas ini merupakan rekomendasi, merupakan pernyataan yang jelas tentang keutamaan para sahabat. Tidak boleh kaum muslimin ragu-ragu terhadap para sahabat. Semuanya para sahabat adalah orang-orang yang udul, diterima, ya. Mereka para sahabat semuanya adalah orang yang penuh dengan keutamaan, yang kita tidak boleh menyebutkan kejelekan mereka satupun, siapapun dia para sahabatnya. Dan kita meyakini semula seluruh para sahabat, mereka semuanya adalah ahlul jannah. Mereka semuanya adalah ahlul jannah sebagaimana keterangan para ulama mengambil dasar dari ayat dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka ini sebagian tentang keutamaan para sahabat. Mereka adalah sebagai apa? Perantara dari Nabi yang membawakan agama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah orang-orang yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan rekomendasi dari Allah dan Rasulnya. Mereka adalah orang-orang yang udul, yang diterima beritanya, yang tidak perlu diperiksa tentang kesikohannya. Ya. Maka ini semuanya menunjukkan tentang keutamaan para sahabat. Dan satu orang yang menjelekkan para sahabat, maka dia adalah ahlul bid'ah. Bahkan dia adalah seorang yang zindik, sebagaimana dikatakan oleh Abu Zur'ah Ar-Razi sebagai penutup pembahasan kita. Beliau mengatakan, "Idza ra'aita ar-rajula yantaqisu ahadan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'lam annahu zindiq." Jika engkau melihat ada seorang yang merendahkan satu dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah dia adalah apa? Zindiq. Dia adalah orang yang zindiq, dia ahlul bidah. Kalau ada satu orang yang merendahkan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sudah cukup itu untuk menjadi sebab dikatakannya dia sebagai seorang ahlul bid'ah. Maka jangan sampai kita tertipu dengan ucapan-ucapan orang-orang Syiah yang mencoba, ya, dengan upaya-upaya mereka, berbagai upaya mereka lakukan, sampai belajar gratis di negeri mereka untuk mencetak orang-orang yang merendahkan para sahabat, yang targetnya adalah untuk menjatuhkan agama Allah, menghilangkan Islam dan tidak menerima agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ya, barangkali ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.